jawaban hidupku. Penolongku di setiap waktu hanya Engkau, Yesus. Ku berserah penuh, ku angkat tanganku, oh Yesus, menyatakan kebesaran-Mu. Sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang mampu memulihkan keadaanku. Ku perlu kasih-Mu, oh Yesus. Ku rindu jamahan kuasa-Mu. Sebab yang ku tahu, yang ku percaya, tiada yang lain, hanya Yesus yang ku perlu. Yang ku